menerus terlintas saat pertama kau menatapku. Pasti merona wajah ini memuja, kau buatku memerah. Kental darahku pun menggumpal lunak lidahku mengerah. Nafasku tercekik saat halusnya jemari besarnya hati yang akan ku persembahkan.